بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاثون حديث yang ke-34 dari Al-Arba'in An-Nawawi عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Hadis yang ke-34 dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri wa huwa Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan. Beliau bernama Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan radhiyallahu anhu wa huwa minal mukthirin. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian berkata al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Usanya orang-orang yang terbanyak meriwayatkan athar itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yalihi Ibnu Umar, kemudian menyusul Abdullah bin Umar. Wa Anas, Anas bin Malik. Wal habru habrul ummah, ulama umat ini itu Abdullah bin Abbas. Kal Khudri, demikian pula seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun Nabi, dan juga istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anhum ajmain. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika dia tidak mampu merubah dengan lisannya maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Rawahu Muslim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya secara singkat terhadap hadis ini, qauluhu, ucapan Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis tadi man ra'a, siapa yang melihat. Beliau mengatakan man hadhihi syartiyah, man ra'a, man ini adalah isim syarat. Wahia lil umum. Man ra'a minkum munkara. Ya. Ada syarat di depan. Kemudian setelahnya ada bentuk nakirah, munkaran. Kemungkaran apa saja. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya syarat untuk mengingkari sesuatu bahwa dia betul-betul mau itu mungkar. Ya. Tidak boleh hanya sekedar sangkaannya saja. Karena jangan sampai dia, hanya dia menyangka itu mungkar padahal bukan. Jadi betul-betul kalau mau mengingkari sesuatu, pastikan bahwa itu adalah suatu kemungkaran. Naam. Man ra'a minkum munkara, mungkar. Naam. Dan diperhatikan jangan sampai juga masalah-masalah ya, yang khilafiyah, yang ma'rufah, yang muhtamal, ya, hak ataupun yang selain daripada itu, ada ihtimal wah ini yang benar atau tidak. Jadi pastikan bahwa betul-betul itu kemungkaran. Nah, jangan hanya sekedar menduga-duga. Nah. Jadi kata beliau, man hadhihi syartiyah wa hiya lil umum. Qawlu ra'a yuhtamal an yakuna al muradu ru'yat al basar. Siapa yang melihat? Melihat apa? Kemungkinan maknanya dia melihat dengan mata kepalanya. Au anna al murada ru'yatul qalb, atau maksudnya melihat dengan hati, wa hiya al ilmu. Ya. Wa tsani ashmalu wa am, dan yang kedua ini lebih meluas dan lebih umum mencakup. Artinya dia lihat dengan mata kepalanya dan dia juga mengilmui bahwa itu kemungkaran. Naam. Dia lihat dengan apa? Mata kepalanya. Atau mungkin dikabarkan oleh orang-orang yang terpercaya, sehingga di sini perlu tasabbut tabayyun. Naam. Jadi siapa yang melihat, kata beliau, melihat dengan apa? Mata kepala. Satu, atau mungkin melihatnya dengan hatinya, atau dengan ilmu. Dia tahu dan dia ilmui. Dan makna yang kedua lebih meluas. Dia sambil dia lihat dengan mata kepalanya bahwa dia melakukan kemungkaran orang itu, dan dia betul-betul mengilmui bahwa itu kemungkaran. Syirikah, bid'ahkah, atau maksiat, ya. Naam. Jangan sampai hanya sebagian permasalahan-permasalahan yang para ulama ya sangat kuat perselisihan di situ, khilafiyah mu'tabarah, ya. Tidak bisa kita paksakan. Karena jangan sampai ya antum hentikan orang menggerak-gerakkan tangannya dengan paksa, dengan mengatakan ini mungkar, ini syad, mungkar. Ya, kalau dia mengatakan ini ziyadatun fiqah, dan ini pendapat beberapa ulama, tidak bisa kita paksakan. Apa kita mau hentikan dia gerak-gerakkan tangannya untuk apa? Naam. Pas di sampingnya antum, mar'a minkum mungkara. Jadi pastikan ya. Naam. Yang sampai itu sesuatu apa? Khilafiyah yang mu'tabar. Terus kita mau paksakan untuk hentikan? Naam, jangan. Thayyib. Ya mungkin kalau setelah itu kita diskusikan sama-sama. Ya kita mintai keterangan bagaimana dalilnya, kenapa ini, ya. Ayat. Baik, adapun langsung mengingkari, ya. Naam. Dan yang paling repot, dia ingkari permasalahan-permasalahan khilafiyah, kemudian mungkin dia merasa bahwa itu tidak diterima pengingkarannya terhadapnya, langsung dibombek. Diboikot. Wah, ini tidak ada para ulama yang melakukan seperti itu. Naam. Wa qawlu munkaran, al munkar huwa ma ankarahu syar. Munkar yang diingkari oleh syariat, dalil. Ya, bukan yang Anda ingkari sendiri. Naam. Baik. Jadi al-munkar huwa ma ankarahu syar, yang diingkari oleh syariat. Wa huwa ma harramahu Allah azza wa jalla aw rasuluhu sallam. Itu apa yang Allah haramkan ataupun diharamkan oleh rasulnya. Naam. Jadi munkaran, al-munkar segala hal perkara yang diingkari oleh syariat. Itu apa yang Allah haramkan dalam Al-Qur'an, ya, ataupun diharamkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi mungkar di sini bukan kembalinya kepada diri kita masing-masing. Saya menganggapnya ini mungkar, saya menganggapnya ini maksiat. Ya, akhi. Lihat permasalahan dulu. Naam. Jadi mungkar di sini kemungkaran, kemaksiatan, apa yang diingkari oleh syariat, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Qauluhu falyughayyirhu biyadi. Kemudian dalam hadis disebutkan hendaknya dia merubah dengan tangannya. Allamu hadhihi lil amr falyughayyirhu. Lamannya lamul amr, menunjukkan perintah. Oleh karena itu di sini fi'il mudhari'nya dijazam. Falyughayyirhu, asalnya yughayyiru. Kemudian masuk lamul amr disukun. Falyughayyirhu. Ya. Ay yughayyiru hadzal munkar. Dia hendaknya dia merubah kemungkaran ini bi ay yuhawwilahu ila ma'ruf. Dari mungkar dia rubah kepada ma'ruf, kebaikan. Imma biman'i mutlaqa, yaitu dengan cara pertama biman'i mutlaqa, dia larang secara mutlak. Ay bitahwil ila syai'in mubah, dia rubah kepada sesuatu yang mubah. Biadihi, langsung dengan dia, turun tangan langsung. Ya, dengan sendirinya. Inka adalahu kudratul yad. Kalau memang dia memiliki kemampuan. Ya. Karena Allah juga tidak memberikan kita beban yang kita tidak sanggupi. Dia rubah kalau dia apa? Mampu. Naam. Karena dia belum mengatakan inka adalahu kudratul yad. Kalau dia memang mampu merubahnya secara langsung dengan tangannya. Wa qalu fa illam yastati', ucapan beliau jika dia tidak mampu secara langsung, ay yughayyirhu biyadi, dengan tangannya langsung, fa bi lisanihi, ya, maka dengan lisannya. Jadi langsung di sini tadi apa? Dia langsung hentikan perbuatannya, orang-orang melakukan kemungkaran kalau dia memiliki kemampuan. Karena kadang kalanya dia tidak mampu. Bagaimana tidak mampu? Boleh jadi akan menyebabkan dia justru dianiaya, akan menyebabkan dia diborongi umpamanya. Ya sudah, lebih menghindar, pergi jauh, jangan berada di tempat itu. Kita ingkari, ya, dengan lisan. Naam. Bi ay yaqula li fa'ilihi, bagaimana dengan lisannya dia mengatakan kepada pelakunya, ittaqillah wa trukhu, wahai pula hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan tinggalkan itu. Wa ma asbah dzalik, dia pergi. Naam. Fa illam yastati bil lisan, jika dia tidak mampu dengan tangan, dengan lisannya, bi an khafa ala nafsihi, seperti kalau dia khawatir terhadap dirinya. Naam. Dia takut terhadap dirinya karena banyaknya orang. Ya. Naam. Au kana akhras la yastati'ul kalam, ataupun mungkin dia akhras, orangnya bisu, pepe, dia tidak bisa bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan hatinya, aib yughayyiruhu biqalbi wa dhalika bikarahati iyyah. Dia rubah dengan menggunakan hatinya, yaitu dengan cara membenci terhadap apa yang dilakukan oleh mereka, maksiat yang dilakukan. Wa qala, dan Nabi katakan, wa dhalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Ay anna kaunahu la yastati'u an yughayyirahu illa biqalbihi adhaful iman, yaitu maksudnya bahwa ketika dia tidak mampu merubah kemungkaran itu kecuali hanya dengan hatinya saja tidak menyetujuinya, maka Nabi katakan adzalika adhaful iman, hu adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Fa fi hadzal hadits fawaid, dalam hadis ini beberapa fawaid. Pertama, wujubu taghyiril munkar ala hadhihi darajat wal maratib, wajibnya mengingkari kemungkaran sesuai dengan tiga, ataupun dengan melalui jenjang, beberapa jenjang ini, tingkatan. Bil yadi awalan, pertama langsung dengan tangannya dihentikan. Si tadi mengatakan persyarat kalau dia mampu, ya. Wa hadza la yakunu illa lis sultan, kata beliau, dan ini tidak dilakukan kecuali orang yang memiliki kekuasaan karena dia penguasa di negara, kekuasaan karena dia mungkin berada di rumahnya, ya, dalam lingkungannya. Naam, dalam kekuasaannya dia penguasa di rumahnya, ya. Sehingga kalau umpama istrinya ataupun anaknya melakukan maksiat, tidak mesti bahwa harus nunggu polisi dulu baru dihentikan. Dia memiliki kewenangan untuk menghentikan anaknya atau istrinya yang bermaksiat kalau dia lihat. Jadi tidak benar kalau umpama dikatakan diartikan apa? Petugas umpamanya. Tak. Dia bisa. Dia punya kekuasaan di rumahnya, ya. Nah. Baik. Wa hadza la yakunu illa li sultan, dan ini dengan langsung, secara langsung ini tidak terwujud kecuali dengan sultan, penguasa. Ala hasabi tentunya. Nah. Wa illam yastati fa bi lisani, kalau dia tidak mampu dengan lisannya. Wa hadza yakunu li du'atil khair alladhi yabnuna alladhina yubayyinuna lin-nasi al-munkar. Dan ini katanya dilakukan oleh para du'atul khair, orang-orang yang para dai, orang-orang mengajak kepada kebaikan. Alladhi yubayyinuna lin-nasi al-munkarat, yang menjelaskan kepada manusia kemungkaran. Ya, pertama kata beliau dengan sultan, orang yang memiliki kekuasaan, ya. Kedua dengan lisan, para duat, para dai yang mengajak kepada kebaikan. Naam. Qala anna man lam yastati' la bi yadi wala bi lisati falyughayyirhu bi qalbihi. Siapa yang tidak bisa, tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, kata beliau falyughayyirhu bi qalbihi, maka dia rubah dengan hatinya. Qala tasyuru syar'i wa tashiluhu haitsu rattaba hadhihi alwajibat 'ala alistita'ah. Taisirus syar, kemudahan dalam syariat ini. Di mana syariat memberikan tertib, ya, apa namanya, fase yang dilalui dalam merubah kemungkaran. Karena merubah kemungkaran ini kewajiban bagi tiap-tiap individu. Tapi bersama dengan itu, ini kewajiban tapi berjenjang dengan lisan kalau dia mampu, apa dengan tangannya kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, ya dengan lisannya, dengan nasihat, teguran. Tidak mampu, ya dengan hatinya, ingkari dalam hatinya, dia pergi menjauh dari tempat itu. Nah, ini kan apa? Taisir namanya, kemudahan. Coba kalau asal kita melihat kemungkaran berdosa kalau kita tidak lakukan, tidak kita hentikan, oh, sesuatu yang berat. Karena belum tentu ya semua orang menerima dan mau dihentikan begitu saja. Bahkan boleh jadi mereka bisa marah. Nah, tapi ada jenjang yang kedua, ya, bahkan jenjang yang ketiga. Fa illam yastati. Anna limana yatafawad. Bahwasanya keimanan itu berjenjang-jenjang juga, bertingkat-tingkat. Tidak satu. Keimanan yasidu, ya, wa yanqus. Yasidu bitta wa yanqus bil maksiyah. Jadi keimanan itu tidaklah satu. Bahkan juga bertingkat-tingkat keimanan orang. Ba'dhuhu dha'if, sebagian lemah. Wa ba'dhuhu qawiyun, sebagian lagi kawiyat, kuat. Wa hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaah, dan ini madhhabnya ahli sunnah wal jamaah. Wa lahu adillatu min al-Qur'an was sunnah ala annahu yatafawad, dan bukti bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang, memiliki dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Qala wa yu'lam anna al-maratiba thalathu. Ya, da'wah, amr, taghyir. Dan hendaknya diketahui buat tingkatan ini, tingkatan dalam merubah kemungkaran, kata beliau ada tiga. Pertama da'wah, kemudian perintah, kemudian taghyir. Fad'wa ayyakum ad-da'i fil masajid aw fi amakin tajammu'in nas wa yubayyinu lahum asy-syarra wa yuhadziruhum minhu wa yubayyinul khaira wa yuraggibuhum fih. Da'wah yaitu seseorang da'i berdiri di masjid-masjid, ya, ceramah, hadarah, khutbah Jumat, ya, au fi amakini tajammu'in nas, ataupun di tempat-tempat orang berkerumun. Di mana saya orang berkerumun ini jarang kita, ya, lakukan. Dahulu Nabi SAW biasa belum masih da'wah di pasar, ya. Kalau kita ini belum ada. Paling kalau kita ke pasar cuman bawa apa? Jualan. Kita belum sampai ini, belum berani coba bawa sesuatu, mikrofon baru ceramah di situ. Kira-kira mungkin orang dibilang kayak kurang sehat sudah itu. Nah, ini kita belum melakukan ini. Ya. Allah musta'an. Dan adalah dahulu sebagian teman-teman di Yaman biasa lakukan. Sahih. Nah, dia biasa datang ke tempat-tempat orang berkumpul, bacakan ayat, bacakan hadis, ya. Nah. Cuman ya bahaya. Ya, kalau ada orang Syiah tersinggung atau apa ya, orang main senjata. Nah, kalau di sini insyaallah mungkin belum ada, tapi ya mungkin ya, betul-betul harus bermuka tebal. Ya, kalau kita mau datang situ lapang hari Kamis atau hari apa? Hari Ahad, kemudian ada kita bawa toa. Orang pakai tua semua. Jalan. Nah. Sampaikan jualannya kalau kita ya, sampaikan apa? Ayat hadis. Ya. Apalagi langsung hal-hal yang berkaitan tentang masalah riba di situ dibahas, ya. Mungkin ya. Apa yang kira-kira terjadi? Nah. Jadi pad'a'u ay yaquma ad-da'i bil masajid. Da'wa seseorang berdiri di masjid, di mimbar umpamanya, ya. Au fi amakini tajammu'i nas, di tempat-tempat berkumpulnya orang. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh siap sengaja datang apa? Ke tempat berkumpulnya orang. Terlebih lagi itu di awal-awal Islam. Nabi biasa masuk di pasar-pasar. Menyeru, "Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu." Sebagaimana ma'ruf dalam sirah beliau. Naam. Wa yubayyin lahum asyarr, dia jelaskan kejelekan, bahaya, kejelekan syirik bid'ah. Wa yuhadzdziruhum minhu, diperingatkan orang dari bahayanya syirik, kufur, bid'ah. Ya. Wa yubayyin lahu wa yubayyinul khaira wa yuraqibuhum fi, jelaskan kepada mereka kebaikan, ya. Naam. Wal amiru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar huwa alladhi ya'muru an-nas wa yaqulu if'alu aw yanhaahum wa yaqulu la taf'alu. Orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah orang yang memerintahkan orang. Dengar katakan if'alu, ay lakukan, ay kebaikan ini. Aw yanhaahum, ataupun melarang mereka, wa yaqulu la taf'alu, jangan lakukan. Ya. Nah, kalau ada yang kira-kira mampu lakukan insyaallah. Nah. Wal mughayyir huwa alladhi yughayyiru bi nafsihi idza ra'a an-nasa lam yastajibu li da'watihi wala li amrihi wa nahyihi. Wal mughayyir, orang yang merubah adalah orang yang merubah, ya, binafsihi, dengan langsung dengan dirinya. Idza ra'a an-nas, jika dia melihat manusia, lam yastajibu li da'watihi, jika dia tidak melihat orang-orang tidak mengistijabah, tidak menunaikan seruannya, wala li amri wa nahyi, tidak pula mau mereka lakukan, laksanakan apa yang diperintahkan atau apa yang mereka dilarang darinya. Ini al-mughayyir. Naam. Wallahu a'lam. Baik, demikian selesai kita baca dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhu, yang menyebutkan di dalamnya tiga jenjang, ya, merubah kemungkaran. Yang pertama, buat dia lihat kemungkaran, dan ini juga menunjukkan mungkar harus dipastikan buat betul-betul yang dia lakukan itu adalah kemungkaran, maksiat. Kita tahu dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, ya. Nah, bukan hanya sekadar menduga-duga, jadi diilmui. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya hendaknya orang merubah kemungkaran mengilmui bahwa itu adalah kemungkaran, kemudian dia harus bersabar terhadap apa yang menimpanya pada saat dia merubah kemungkaran, ya. Kemudian juga dia memperhatikan bahwasanya tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai dia ingkari kemungkaran tapi justru dia mendatangkan kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang dia apa? Yang dia rubah. Ini tidak boleh terjadi. Jadi memastikan bahwasanya itu adalah suatu kemungkaran, dia ilmui. Hendaknya dia bersabar, ihtisab. Apabila dia mendapatkan sesuatu gangguan, karena itu sudah ketetapan, sudah menjadi sunnatullah bagi orang-orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bahwasanya dia akan mendapatkan apa? Gangguan sebagaimana para anbiya dan para rasul terdahulu sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi banyak beliau mendapatkan apa? Perlakuan yang kasar, yang menyakitkan dari orang-orang. Naam. Pada saat beliau berdakwah, berupaya merubah kemungkaran berupa syirik kufur yang ada di tengah-tengah ya orang-orang Quraisy saat itu. Naam. Kemudian dan juga diperhatikan tidak merubah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, kemungkaran yang kecil itu ada, itu biarkan saja. Daripada jika mau dirubah tapi justru melakukan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, karena itu tidak boleh kita apa memberontak kepada para penguasa. Kalau penguasa Muslim sih jelas. Nah, tapi penguasa yang betul-betul sudah kafir, indaku minallahi fi burhan. Para ulama mempersyaratkan boleh kita kudeta kalau apa? Memiliki kemampuan. Kalau tidak memiliki kemampuan, justru darah-darah kaum muslimin yang menjadi korban. Naam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.